Sini. Tadi nyanyi sudah, cerita sudah, sekarang gedekan, tebakan. Bahasa Sunda mah tata rucingan. Tata rucingan. Tata rucingan. Nah, bahasa Sundanya tata rucingan. Apa? Anu kucing-kucingan. Tata rucingan, tebakan. Nah. Saya. Nah. Apa namanya? Ini mati nih, ini aja dulu. Nah. Apa namanya? Ayam apa yang enggak bisa mundur? Singkat ilmu hayat. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam yang enggak ada kaca spionnya enggak bisa mundur. Mana ada ayam pakai kaca spion? Bisa. Ayam Bangkok? Iya. Ayam yang enggak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok itu. Ngawur aja. Ayam apa, Bis? Enggak bisa. Ini enggak ilmiah. Enggak bisa. Ini ilmiah. Ayam yang enggak bisa mundur, ayam yang di belakangnya ada temboknya. 3 tahun juga gak bakal bisa mundur tuh. Kampung ini pinter orang. Ya pinter. Nih kalau mau tebakan nih. Sini. Orang. Apa bedanya laki-laki dengan permainan sepak bola? Ilmiah. Itu ilmiah. Ayam gak bisa mundur. Yang main sepak bola laki-laki. Yang perempuan juga ada. Baik bang. Kalau main bola. Bolanya 1, orang laki 22, bolanya berapa? Ini mesti yang berbau-bau itu loh. Forno. Fayah yuk. Fayah. Apa sih, gak tahu lagi. Gak bisa ini. Dengarkan. Orang main sepak bola. Penyerang. Membawa bola. Kemudian bola dimasukkan ke gawang lawan, penyerangnya tunggu di luar. Itu main bola. Main bola itu. Kalau orang laki, penyerang dibawa bola. Ya. Penyerangnya masuk gawang, bolanya tunggu di luar. Ilmiah. Ini udah nggak beres. Kalau tebakan itu yang ilmiah betul-betul. Yang ilmiah betul-betul contohnya gini misalnya. Kamu tahu sekarang ini sudah serba cepat di dunia. Iya betul. Apollo kamu tahu? Apollo tahu. 1 menit bisa 3000 kilometer. Apollo. Iya cepat. Concorde 6 jam Asia Eropa. Cepat kan? Cepat ya. Kereta api di Jepang 1 jam 500 kilometer. Iya, semua betul. Sudah serba cepat. Iya. Sputnik, roket, ya kan? Kemajuan, semua cepat. Ya. Nah, iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Jangan ditinggal dong, sini aja. Saya diliatin ini, saya sendirian diliatin orang-orang segede banyak. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah sinar. Nah, sinar tetap. Tetap masih bisa dihitung oleh tangan manusia, oleh otak manusia. Situ jangan sembarangan loh. Sinar cepetannya bisa dihitung, kalau nggak bisa dihitung bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan berapa kecepatannya? Ayo, apalagi angin belum cepet masih bisa ketahuan warnanya merah, belum angin warnanya merah ya. Coba nggak tahu. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mencret. ilmiah berhubungan dengan otak manusia. Kalau Concorde dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Apollo dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Kereta api di Jepang dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa jalan cepat. Kalau mencret belum sempat kepikir sudah basah. Iya betul. Betul ya. Wah gantian, om dari tadi kok triwi saja cerita meluk, gantian saya, kalau sudah waktunya ganti itu ganti, jangan di atas terus, itu serakah namanya. Oh, ini batak brengsek, tadi ngomong di atas mulu. Iya sekarang sini mas, ngomong sama saya mas, saya punya cerita nih mas, tentang teman saya yang datang dari Wonogiri, dia datang ke Jakarta gitu, mau dolan-dolan gitu, terus itu dia pengen beli oleh-oleh buat saudaranya di kampung. Dia belanja di pasar baru. Iya. Dia beli kain di toko Cina, di kain, begitu dibayar, Cinanya bilang, "Kam sia." Gitu. Terus beli sepatu, dibayar, Cinanya bilang, "Kam sia." Gitu. Terus beli apalagi ya, baju juga begitu, dibayar bilang, kam siap, setelah dikumpulin, dia pulang naik becak. Di tengah jalan, dia tanya sama tukang becak ini, anu teman saya ini, bang, bang, itu artinya kam siap apa sih? Anu, kalau setiap saya bayar, cinanya kok bilang kam siap gitu. Eh, dasar tukang becak iseng, dia bilang begini, eh, kam siap tuh taunya tuan, artinya apa? Itu tuan dimaki-maki. Gitu. Kang Bicanya bilang begitu. Kurang ajar, oh setan loh, gitu. Begitu tuan. Wah, dia panas teman saya. Dia balik tuh ke pasar baru. Dia lempar barang-barangnya di depan Cina tuh. Kedosrak. Eh, Cina lo sini lo. Babe lo, nyak lo, engkong lo, pembantu lo, semuanya kamsia. Dimaki tuan. Apa ya temen lu tuh mas dari Jawa sih dibawain Kang Beca mau aja. Tapi adek gue nih si Juju punya pacar juga orang Jawa tuh, Kimin namanya, dari Wono, lu dari Wonogiri ya temen lu, ini dari Wonopringgo. Di peta agak ada, yang ada di peta PUTL ada pacaran sama adek gue, kagak tau diri pacaran. Pacaran jam 12 sih, belum pulang. Jam 2 belum pulang, gua kata ini pacaran, mau maling. Masih rabit. Udah gitu, pernah sekali waktu jam 12 belum pulang, gua kesel. Gua masih punya tata sopan, gua kasih kode aja, gua tarik kordeng, kreket, gitu kan. Kreket. Eh jebet diri, gua pikir mau pulang, pacarannya pindah dia kebon. Kayak kordeng kagak ditarik, madira. Gua bilang, wah gue itu gua diikutin di kebon nih, gua intip, gua takut adek gua udah apa-apain. Maklum zaman sekarang ya nggak, main timpa main tinggalin aja pan. Gua tungguin di samping pohon gitu, gua dengerin, eh jangan rayu. Rayuannya kayak zaman Siti Nurbaya. Zaman tahun 2. Sebelum rekiplik. Boleh semuanya. Tindak cucu, mau gue liat ngawang gitu. Engkau adalah pelabuhan hati, sah bandar cintaku, dan tambatan hatiku. Adek gue nyeletuk aja, wah lo kira gue Tanjung Priok. Mas, apa? Sekarang pan musim haji mas ya. Ini musim haji. Saya jadi ingat kakek saya mas. Terus? Kakek saya dulu namanya Bang Nawi. Barnawi. Haji Barnawi. Haji Nawi ya. Kakek saya naik haji zaman dulu tahun 2 juga naik haji pan, kalau zaman sekarang sih naik kapal terbang, kalau zaman dulu udah naik kapal laut. Sampai sono kagak pakai mobil, pakai onta. Oh iya, iya. Kakek saya naik onta tuh, jalan-jalan kemana naik onta deh ya. Pernah sekali waktu dia salah milih onta mas. Onta sebentar lagi mau pensiun dia taikin. Kalau dia pikir menyang kalem aja, tapi nggak galak pan kalau nyang tua, dia naikin onta tua. Nah ketinggalan sama temen-temennya. Ketinggalan teman-teman di gurun pasir, bayangin. Kakek gue mas ya, mana udah tua, kejemur lo, bayangin tuh kulit. Kulit kerempaye, kering, tinggal dikecapin, digigit, asik kali tuh. Penjalan begitu ya, pas jalan begitu, ketinggalan jauh sama temen ini, onta dikebukin jalannya tenang ya, pelan malu, onta biasa kejemur, dikebuk lagi, dijemur aja kagak apa-apa. Asik pecel, untung kakeannya bak ini, bawa apa, bak Ramason. Bak Ramason, dia pikir, ah gua jajal torpedonya gua gosok pakai remason. Dia turun ya, diambil remason dari bungkusannya, udah gosok dong. Sok. Ulu tuh onta, kakek aneh belum sempet naik, ontanya udah kabur. Lari kencang banget. Belum tau, dia uber sama kakek aneh, gak kenal. Onta kepanasan, dia lari aja. Pas dia lari gitu, gak kubur-ubur, kakek aneh pikir, mah dirabit nih. Tadi perasaan digosok torpedonya pakai apa? Pakai remason bisa lari. Bisa lari. Wah, dia coba dia. Gua juga pegang, gua rasa gua juga bisa nih. Dia ambil remason, dia gosok torpedonya sendiri. Bukannya dia lari, dia kelojotan di tengah gurun. Lari mundur. Larinya mundur. Aduh, payah. Mana pas gitu, kakeannya pulang naik haji nih. Pulang naik haji. Kon disambut. Lo tau dong kalau orang-orang Betawi, orang mana, kalau naik haji yang naik hatu, yang nganterin 3 bus, 2 truk, amin 6 kol. Halim penuh, Tanjung Priok penuh zaman waktu itu. Hajinya cuma 2. Hajinya cuma 2, yang nganterinnya 2 kampung. Mohon berkah katanya. Masuk bagi turun dari kapal laut, yang nyambuk kan ada kali 2016. 2016 nyambuk. Waduh, maklum gembira pan. Kakek ane dipeluk, dicium, yang meluk 2016. Yang keluarga aja gak bagian meluk. Wah, dipeluk, dicium. Wah, sampai kelar dipeluk, kakek ane bukannya baik, malah je mampus. Ya Bang. Eh, ngomong-ngomong saya jadi inget itu, Bang, waktu itu orang tua kan ya kakeknya situ udah tua kan? Ya udah tua. Saya inget ketemu di pasar burung gitu. Kakek. Anu dia mau beli burung, enggak tahu beli sama orang Jawa atau orang apa itu. Dia beli burung, burung beo yang mau dibeli. Wah, burung beo bagus di atas ditaruhnya gitu. Terus kakinya dua gitu dikasih tali. Iya. Tali kaki kanan dikasih tali hijau, kaki kiri dikasih tali kuning gitu. Nah, terus kakek itu tadi bertanya sama anu tukang beonya. Ah, ini beo berapa harganya? Wah, ini harganya anu 30 juta. Wah, ilah, mahal amat. Apa istimewanya? Istimewanya, kalau ini tali ijo yang kaki kanan ditarik, beonya bilang yang sopan-sopan, aduh selamat pagi, manis sekali, cakep gitu. Ngomongnya yang sopan-sopan gitu. Terus kakeknya yang itu tadi ditanya, kalau yang kaki kiri yang kuning ditarik, ngapain? Oh, beonya ngomong, maki-maki. Oh, kurang ajar, babi setan loh gitu. Wah, terus manggut-manggut tuh kakek. Terus dia bilang sama yang punya beo, kalau ditarik dua-duanya gimana? Eh, beonya di atas nyaut, jatuh dong. Ngomong soal jatuh, jadi saya ingat ada orang ini yang mau bunuh diri. Oh, gimana? Di pinggir kali, itu bunuh diri. Rupanya dia apa namanya susah hidup, semua barang putus asa, putus asa gitu. Barang naik segala macam, dok kagak gaji tetap, bandu kagak susah hidup. Pikir-pikirannya bagaimana ya? Akhirnya dia pikir aku bunuh diri aja dan ambil jalan singkat supaya gak jadi pikiran dia. Dia bunuh diri. Dia ambil itu apa itu bubuk petasan. Dia taruh di badannya. Oli dulu. Oli. Terus kasih bubuk petasan badannya. Kasih bubuk petasan. Dia ambil pistol. Dia taruh di lehernya. Dia naik ke pohon. Dia naik ke pohon. Begitu naik pohon di bawah dia udah dikasih ini nih. Apa? Di pohonnya apa di pinggir kali. Di bawahnya udah dikasih ini. Apa? Bensin. Dikasih bakaran, bakaran ini kayu-kayu yang dibakar. Jadi kalau dia jatuh ke api langsung bes, meledak mati. Wah, dia udah naik ke atas pohon, matanya udah ditutup, dia melompat. Waktu dia lompat, dia salah lompat. Dia nyebur ke air, ber, waduh dia gelagapan. Mak dirabit, untung gua jago berenang. Kalau kagak gua mati dari tadi. Mau bunuh diri masih mikirin begitu. Bicara soal lompat melompat ya. Jadi gue inget nih, tetangga gue punya kambing. Sebelahnya piara kambing juga. Tuh kambing yang satu kambing perempuan, yang satu kambing lelaki. Dia mau pacaran kebatasan pagar namanya yang miara orang lain, nggak satu rumah. Jadi kalau dalam bahasa kambing jangan ngomong deh tuh, yang kambing lelaki namanya si Hannibal, yang kambing perempuan namanya si Rosi. Rosi, udah gitu je ngomong berdua. Hannibal, bagaimana sih kita kok nggak pernah ketemu? Kita pacarannya di balik pagar terus. Jadi ngomongnya cuma di balik pagar. Percuma ya? Percuma dong, lu pan kambing laki. Masa lu nggak bisa lompat pagar segini tingginya sih? Pan cuma segini. Besok doh, kata si ini, kata si Hannibal. Besok deh, gua besok mau makan rumput yang banyak deh. Kalau perlu bekas tuan gue tuh capcai gua empat katanya. Wah, gua mau makan. Bener aja, si Hannibal nih. Dia cari rumput yang hijau dia makan, dia cari segala macam yang sehat-sehat dia makan. Buat persiapan dia. Buat persiapan besok dia mau lompat. Wah, si Rosi udah nungguin aja di kambing perempuan. Wah, pagi-pagi dia lompat, dia mau lompat. Tuh, ambil ancang-ancang nih. Nih si Rosi udah nungguin. Ayo dong, Hannibal cepet. Ntar dulu gua lagi ambil ancang-ancang ngumpulin tenaga dalam. Waduh, ini lari jauh dia ancang-ancang dia lari. Nguing, dia lompat gitu, dia lompat lari terus lompat. Wah, taunya dia nyangsang di ujung pagernya. Wah, gitu. Wah, dia berontak-berontak. Jatuh ke bawah. Bluk, kayak. Waduh, ke sebelahnya Rosi. Waduh, si Rosi bilang, aduh Hannibal, sakit Hannibal. Kesian Hannibal. Lompatnya kurang kuat sih. Aduh, kesian Hannibal. Merintih-rintih nih si Hannibal. Hannibal bilang begini aja. Rosi, lo jangan panggil gua Hannibal lagi deh. Kenapa emang Hannibal? Jangan panggil Hannibal, dan mendingan lo panggil gua Hani deh. Kenapa? Bal gue nyangsang di atas. Waduh, kalau cerita soal binatang memang enak mas, nggak bisa tersinggung ya mas ya. Apanya? Kalau cerita binatang. Iya. Iya. Lebih demokratis gitu ya. Enggak pakai marah-marahan gitu. Saya jadi ingat nih, kalau soal miara-miara tadi kan kambing teman Mas ya. Ini saya juga punya tetangga nih, orang Belanda. Wah, dia punya piaraan burung beo. Jadi dibeli tuh beo tadi. Sekarang yang miara orang Belanda nih. Wah, burung beo emang bagus tuh. Suaranya bagus. Dia sudah bisa fasih gitu ngucapinnya. Selamat pagi menir, selamat siang menir gitu. Wah, macam-macam deh pokoknya sudah hafal gitu. Enggak begitu lama itu orang Belanda mau pulang cuti ke Belanda. Dia libur gitu. Burung beo titipin sama tetangganya namanya Pak Umar. Pak Umar, ini saya titip burung beo ya. Saya mau pulang dulu ke Belanda. Iya baik tuan, katanya. Enggak begitu lama sudah 6 bulan berlalu, Belandanya pulang ke ini Indonesia. Balik gitu mau kerja lagi. Terus mana burung beonya? Ini tuan, dikasih. Begitu dikasih, ditungguin sama Belandanya. Ini burung beo kok enggak bunyi-bunyi ya katanya. Enggak begitu lama kok setiap pagi bunyinya cuman gitu aja tuh bunyinya setiap pagi. Wah, ini kok kagak bisa ngomong selamat pagi lagi? Enggak bisa ngomong selamat pagi lagi. Wah, ini jangan-jangan dipotong nih lidahnya nih katanya. Dia tanya sama Pak Umar. "Hei Pak Umar, ini gimana nih burung beo kok suaranya cuman aja nih?" "Waduh, wah iya tuan. Ini dulu burung beo saya serahkan pembantu saya ngurusnya. Cuman mungkin naruhnya salah. Naruhnya deket jamban tuan, deket WC. Maka suaranya doang." "Oh, apa yang dia denger dia tiruin. Dia 6 bulan di WC." Nah, ngomong soal burung saya jadi inget Mas. Siapa? Nah, saya juga punya cerita soal orang yang burung nih. Kang Beca nih Mas. Pagi-pagi jam 5 udah mulai jalan. Malum dia kalau pagi-pagi dapat muatan sayur pasar indukan gitu kan. Pasar induk Tanjung Priok. Ah, ya. Gitu deh. Dorong pakai kol. Dorong gitu buat mulus deh. Rupanya saleh sarapan. Bubuk granat kali buat sarapan. Mulus begitu, mulus. Enggak lama kemudian celingak-celingak udah mau buang air di mana nih? Wah, lihat ada gedong. Wah, rumah bertingkat. Wah, dia ke pinggirnya, di pinggir gedong ada got. Dia main begitu aja, dia main nongkrong aja tuh. Nongkrong di pinggir got. Wah, centengnya lagi kebenaran lagi patroli. Centeng gedong tuh ya. Centeng gedong, penjaga gedong. Dia lihat ada orang lagi buang air begini. "Hah? Ngapain lo? Ngapain lo buang air di situ?" Wah, saking takutnya kaget. Dia kagak kehabisan akal. Dia ambil topinya, dia tutup tuh tinjanya. Wah, tuh tutup. "Kagak Pak, saya kagak buang air Pak. Saya lagi ini nih, nangkep burung saya terlepas nih barusan saya tangkap, saya tutupin topi." Ya, tutupin topi. Enggak lama, centengnya curiga. "Anyong bener?" "Iya Bang, sumpah," katanya, "biar sambar geledek barang-barang saya mau." Oh, itu tutupin. "Oh, terus kenapa ditutupin, kenapa lo gak tangkep?" "Bini saya lagi ambil kurungannya di rumah," katanya. Wah, centeng pikir. "Ah, lo ambil deh buruan deh. Kurungannya di rumah, gue yang pegangin itu burung." Topinya, wah dia pegangin, tutup topinya dipegangin, baik deh. Tukang beca mari menek-menek deh jalan, topinya dipegang pintu centeng. Jalan Kang Beca ngedayung gitu, naik becanya, ini centeng pikir, "Waduh burung gede ini, gua rasa cucak rawa nih yang mahal." Ini Kang Beca mari-mari nyarinya. Wah dia main robo aja, kalau ketangkep gua kabur nih. Itu, ah sialan nih, ini burung berak. Anget ya? Kok anget? Itu di muka, rabit. Kang Beca tipu gue. Gue kira burung. Tokai ditutup topi. Sompret bener. Terus gimana Mas? Hah? Iya, jadi saya ingat abis naik beca. Saya ingat ada peristiwa juga waktu saya naik ini bemo. Saya naik bemo Mas ya. Dari Matraman ya. Matraman dalam sampai ke jalan sono. Apa namanya? Romangun. Semuk Romangun. Begitu saya lagi jalan, saya duduk di sebelah supir. Supirnya tenang, cengenges aja. Begitu buat, sampai pasar genjing ada yang turun. Turun mau bayar. Tanya, "Bang, nak yang ini?" Kang Bemo, diem aja. "Nak yang ini?" Kang Bemo aja diem aja. Terus, "Lu nengek lu." Buat tanya hangat nyemanya, "Nih gocap nih." Gocap dikasih. Jalan, nggak tuh bemo lama jalan deh tuh, jalan begitu lama jalan saya tanya, "Bang, kenapa sih ditanya harga diam aja? Dari kan nanya harga, bukan ini nung alasnya nyangap, nah sangkang ledek, daripada ditabok mendingan rugi gocap kan." Taunya dadanya bindeng ya? Nah, taunya supir bemonya juga bindeng. Para hadirin sekalian, setelah kita bercerita sampai berbusa-busa, sekarang saya dan teman-teman saya, maksud saya kami ini, akan menyanyi. Dan judul lagunya adalah John Tralala. Yang main piano orang juling, Yahudeh.